ومن والاه ما بعد. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan al-isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah, sebuah materi atau risalah ilmiah dalam pembahasan poin-poin manhaj salaf atau manhaj ahlus sunnah dalam metode tarbiyah atau pendidikan dan perbaikan umat. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini seperti biasa pemateri dan penyampai dari pembahasan kitab ini Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Sihafillahullahu Ta'ala telah hadir di studio, dan insyaAllah kita akan lanjutkan dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab ini pada poin yang ke-43 terkait dengan menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menetapi atau petunjuk menjalankan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap urusan dan perkara. Bagaimana penjelasan lebih terperinci dalam pembahasan ini? InsyaAllah kita akan simak pembahasan dalam kurang lebih durasi 1 jam ke depan. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda juga untuk bersoal jawab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita akan simak pembahasan ini. Dan kepada Ustaz Farid Tafadul Maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salafi fi tarbiyati wal islah. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaidah yang ke-43 di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa mendakwahi manusia agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selalu ta'alluq, yakni mengandungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan dalam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa melazimi petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam seluruh urusan mereka. Dalam seluruh urusan. Di antaranya adalah apa yang mereka hadapi dari permasalahan-permasalahan kehidupan dunia. Ya, kemudian masalah-masalah nafsiyah. Ya, masalah-masalah diri. Ahlu sunnah wal jamaah selalu mengajak manusia, selalu agar berhubungan dengan Allah, yakni selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berada dalam petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Al-qa'idatus tsalitsatu wal arba'un annahum yad'una an-nasa ila ifradillahi bitta'alluqi ta'ammudan wasti'anatan wa luzumi al-hadyi an-nabawiyyi fi kulli syu'unihim wa min dhalika ma yuwajihunahu min aqobatin wa mushkilatin fi hadhihi al-hayati wa minha ilaju as-sadamat an-nafsiyah. Ini judul yang akan kita bahas dalam permasalahan atau dalam kaidah yang ke-43. Ada beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh penulis. Yang pertama adalah surat Fatir ayat yang kedua. Di dalam surat Fatir ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal 'azizul hakim." Artinya, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah," apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk manusia dari rahmatnya, "fala mumsika lahu fala mumsika laha," maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang mencegah, yang sanggup mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. "Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di," dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya, untuk memberikannya setelah itu. "Wa huwal 'azizul hakim," dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Surat Fatir ayat yang kedua. Yang semisal dengan ayat yang mulia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, "fala kashifa lahu illa hu," maka tidak ada yang sanggup untuk menghilangkannya kecuali dia. "Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih," dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang sanggup untuk menolak karunianya. "Yusibu bihi man yasha'u min ibadih," dia, yani Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. "Wa huwal ghafurur rahim," dan dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Dua ayat yang mulia ini yang tadi kita baca, ini merupakan keterangan khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada siapapun, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya dan menganugerahkannya, maka tidak ada yang sanggup untuk mencegahnya, tidak ada yang sanggup untuk menahannya. Dan apapun yang menimpa kepada seseorang dari musibah apapun, ya, dan jika Allah kehendaki, maka tidak ada yang sanggup untuk menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan ayat-ayat ini, maka ahlu sunnah wal jamaah mendakwahi manusia, mengingatkan manusia bahwa hendaknya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bacaan kita dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah kepadamu, dan kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-78 dan ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqani fa huwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Fa huwa yahdin, dan dialah yang memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepadaku, yang memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 dan 80. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 80. Yang semuanya bahwa perkara itu kita hendaknya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat musibah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqani, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku, dan dialah yang memberikan bimbingan padaku. Dialah yang memberi makan aku, dan dialah yang memberi aku minum. Apabila aku sakit, maka dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menyembuhkanku. Kemudian penulis menurunkan dua ayat dari surat Al-Baqarah tentang keutamaan orang yang sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat dan menjauhi maksiat, dan sabar menerima takdir yang terasa pahit. Allah katakan, wa basyiris sabirin, berikanlah bushra, yakni berita yang menggembirakan untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Kita semua milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar, kemudian orang tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, dan perkataan ini disyariatkan sebagaimana perkataan ulama, masyru'iyyatu hadzal qaul, disyariatkannya perkataan ini ketika seseorang ditimpa yakni bencana atau musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami atau kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah semata. Mereka, kata Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka mendapatkan salawat. Ya, salawat dari Rabb mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang dimaksud di sini, ya, di antara maknanya adalah as-sana, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini ya menghabarkan pada kita bahwa manusia terbagi menjadi dua ketika menghadapi musibah. Ada yang sabar dan ada yang sakhit. Ada yang murka, mengeluh dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhd." Orang yang yakni ridha menerima musibah dengan lapang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya. Orang tersebut akan mendapatkan keridhaan. Dan orang yang murka, orang yang tidak menerima, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Maqam tentang musibah, yakni orang yang mendapatkan musibah dan apakah sabar atau tidaknya, ada empat jenis, ada empat maqam. Yang pertama kata ulama adalah as-sabr. As-sabr. Yang kedua ridha, yang ketiga syukur, dan di sana ada maqam yang haram, yakni yang disebut dengan as-sukhth. Derajat yang paling atau yang paling mendasar ketika seseorang diuji dengan musibah adalah as-sabr, sabar. Dan sabar hukumnya wajib. Sabar hukumnya wajib. Kemudian yang lebih sempurna dari itu adalah ar-ridha. Dan ulama berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Tetapi yang pendapat yang kuat adalah sunnah. Derajat ridha, menerima musibah dengan lapang adalah sunnah. Kemudian derajat berikutnya adalah syukur. Asyukur, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa syukur? Kok dapat musibah syukur? Ya. Kenapa syukur? Karena ada dua alasan minimalnya. Yang pertama, ketika seseorang mendapatkan musibah, musibah dunia, dia lihat dan bandingkan dengan musibah akhirat. Nah, dia bersyukur karena yang menimpa dia adalah musibah dunia, bukan musibah akhirat. Oleh karena itu, ketika seseorang yakni yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dapat musibah dan dia bersyukur, ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kenapa bisa bersyukur? Ya, karena dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Semakin besar pahalanya, pahala yang disiapkan oleh Allah semakin besar musibah itu, pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga semakin besar. Oleh karena itu, manusia berderajat dalam menghadapi yakni musibah. Ya, dan yang paling besar cobaannya adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian setelah itu dan setelah itu. Kemudian ada derajat sukhut. Sukhut ini murka. Ya, tidak menerima, tidak sabar. Nah, ini. Nah, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan wa basyir as-sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani orang-orang yang ditimpa musibah, apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami atau kita ini milik Allah dan kita akan apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya, orang-orang yang sabar yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mendapatkan salawat dan rahmat yang dikasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki sifat namanya sifat rahmah. Sifatun, sifatu rahmatun, rahmah haqiqiyah. Rahmat haqiqiyah. Bukan ditakwil tapi rahmatun haqiqiyah. Nah, yang Allah miliki. Ya. Jadi mereka orang-orang yang sabar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita lanjutkan dalam kitab ini, penulis menurunkan perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim. Qala Ibn al-Qayyim, beliau berkata, wa fil musnad, dalam musnad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ahadin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita atau kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan itu, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha, melainkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan pahala kepada orang tersebut dalam musibahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi ganti yang lebih baik untuknya. Ini yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, "Wa hadhil kalimatu min ablaghi ilajil musab wa anfa'ihi lahu fi ajilatihi wa ajilatihi. Fa innaha tatadammanu aslayn 'azimayn idha tahaqqaqa al-'abdu bi ma'rifatihima tasalla 'an musibatihi." Beliau berkata, kalimat ini merupakan obat yang paling manjur bagi orang yang mendapatkan musibah, ya, dan yang paling bermanfaat bagi orang tersebut fi ajilatihi wa ajilatihi, di akhirat dan di dunianya, baik cepat ataupun lambat, ya. Jadi ini obat yang sangat manjur, ya. Dan kalimat ini mengandung dua pokok yang sangat agung. Aslaini azimain. Aslaini azimain. Apabila dua pokok ini, atau apabila hal ini terwujud kepada seorang hamba, ya, idza tatahaqqaqa al-'abdu bima'rifatihima, apabila terwujud pada seorang hamba dengan mengetahui kedua hal ini, kedua pokok yang besar ini, ya, tasalla an musibati, dia akan terhibur dengan musibahnya. Tidak ada hiburan dari musibah yang menimpa siapapun, ya, kecuali dengan mengetahui dua pokok yang sangat agung ini. Apa itu dua pokok yang sangat agung ini? Kita akan lihat dan kita akan baca, ya. Ini sangat penting sekali buat kita. Karena apa? Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini melainkan mendapatkan ujian, melainkan mendapatkan musibah. Nanti kita baca bagaimana perkataan ulama. Tengok kanan ada orang yang mendapatkan musibah, tengok kiri orang mendapatkan musibah. Di sekitar kita, ya, banyak sekali orang yang mendapatkan musibah, bahkan semuanya, ya, mendapatkan ujian, ya, ujian. Nah, ada mihnah, ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan orang di alam semesta ini, tidaklah melainkan dia berada dalam ujian, mubtala. Ya. Nanti kita akan baca, "Law fattashal alam lam yara fihim illa mubtala," kata ulama. Kalau seseorang fattash ini artinya memeriksa, mencermati keadaan alam, orang-orang yang berada di sekitar kita ini, tidak ada melainkan dia mendapatkan ujian. Ada hal yang dihadapinya. ada musibah yang sedang dihadapi, tidak ada melainkan orang itu ada ujian. Ya. Tetapi siapa yang mengetahui dua pokok ini, dua pokok yang agung ini yang insyaallah kita akan baca, dia akan terhibur dengan hal ini. Lihat, Ibnu Qayyim berkata, "Idza tahaqqaqa al-'abdu bi ma'rifatihi ma tasalla 'an musibatihi." Idza tahaqqaqa al-'abdu bi ma'rifatihi ma tasalla 'an musibatihi. Jika terwujud pada diri seorang hamba dengan mengetahui dua pokok yang agung ini, dia akan terhibur dari musibahnya. Sekali lagi, tidak ada hiburan kecuali kita mengetahui dua hal ini. Dua hal ini. Ahaduhuma, yang pertama, annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan. Ini pertama, ya, yang harus diyakini, yang harus diketahui, yang harus dimakrifatihi, ya. Yang pertama adalah seorang hamba, yani sesungguhnya seorang hamba siapapun dia, ya, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, wa ahlahu, dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya, wa malahu, dan hartanya. Lihat, dirinya, keluarganya, dan hartanya. Milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan, adalah milik Allah azza wa jalla secara hakikat. Hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat dirinya, hakikat diri-diri kita, keluarga kita, istri, anak-anak, ya, orang tua, ya, itu milik Allah. Hakikat dari harta kita milik Allah. Kita lihat perkataan Al-Qayyim, wa qad ja'alahu indal 'abdi 'ariyatan, 'ariyatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu ada di sisi hamba sebagai apa? Sebagai pinjaman. 'Ariyah, ya, diri kita pinjaman, ya, kemudian keluarga titipan, harta titipan, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pinjamkan itu pada kita, ya. فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ فَهُوَ كَالْمُعِيرِ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ. Ini hakikatnya. Kita perhatikan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dari hamba, ya, apa yang menjadi titipannya, maka sesungguhnya itu seperti apa? Kal mu'iri ya'khudhu mata'ahu minal musta'ir. Seperti orang yang meminjamkan barang, dia mengambil barang tersebut dari orang yang meminjam. Ya. Dari orang yang meminjam, dari orang yang dititipi, maka dia tidak boleh menolak, karena itu, kenapa? Karena itu adalah bukan milik dia. Misalkan, akhuna ihsan menitipkan sesuatu kepada saya, menitipkan misalkan pena, menitipkan jam tangan, saya pakai, ya. Misalkan Ihsan bilang, boleh antum pakai jam tangan. Saya pakai jam tangan ini. Ya. Dan saya tahu seyakin-yakinnya bahwa jam tangan ini bukan milik saya. Ketika di hari Ahad misalkan, Ihsan bilang, nanti hari Ahad saya akan ambil tu jam. Ya. Maka dengan sangat sukarela, saya berikan kepada Ihsan. Ya. Karena titipan. Enggak boleh saya katakan, ini bukan titipan saya. Ini milik saya. Ini bukan punya antum. Tidak boleh. Nah, seandainya kita mengetahui hakikat apa yang ada pada kita, dari diri kita, keluarga kita, anak-anak, istri, begitu juga tadi apa? Harta. Itu semua titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Pinjaman yang Allah berikan pada kita, ketika diambil oleh yang memiliki ini, Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita juga demikian. Ya, ini hakikat yang pertama. Kita lanjutkan. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَحْفُوفٌ بِعَدَمَيْنِ. Ah, yang juga harus diketahui, seorang hamba itu ya diliputi dengan dua hal, dengan dua adam. Adam ini artinya ketidakberadaan. Ya. Adamun qablahu wa adamun ba'dahu. Bisa kita baca adamin qablahu wa adamin ba'dahu. Ya. Ketidakberadaan, ketidakpunyaan sebelum dan setelahnya. Seseorang tidak memiliki apa-apa sebelumnya dan setelahnya juga tidak akan memiliki itu. Ya. Nah, ini hakikat kita semua sekarang. Yang ada pada kita dari harta, benda, apakah kita punya motor, ya, ataukah kita punya rumah, ataukah kita punya emas, apakah kita punya jam tangan, yakni atau apa sajalah yang kita miliki, hakikatnya itu adalah sebelumnya tidak punya apa-apa kita ini. Dan nanti juga akan demikian. Kita tidak punya apa-apa. Nanti kita baca. Kita lanjutkan. Wa milkul 'abdi lahu mut'ah, mut'atun mu'aratun haqiqatan. Dan kepemilikan hamba atau apa yang dimiliki oleh hamba adalah merupakan barang yang dipinjamkan kepadanya, ya. Mut'atun mu'arah fi zamanin yasir, maaf. Fi zamanin yasir. Ya. Mut'atun mu'arah yakni benda yang dititipkan, yang dipinjamkan fi zamanin yasir, di zaman yang sangat pendek. Ya, yasir, zaman yang sangat pendek. Yasir, zaman yang yasir. Pendek. Wa aydan fa innahu laysa alladhi awjadahu min an 'adamihi hatta yakunu milkuhu haqiqatan. Begitu juga yang harus diketahui adalah bukan dia yang mengadakan dari tidak ada sebelumnya kemudian jadi ada. Ya, sehingga kepemilikannya milik dia secara hakikat, tidak, tetapi yang memberikannya adalah Allah, yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu alladhi yahfadhuhu min al-afati ba'da wujudihi. Dan bukan dia yani yang bisa menjaganya dari berbagai macam penyakit, al-afat, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam mara bahaya, ba'da wujudihi, setelah keberadaannya. Contohlah anak misalkan. Seseorang dulunya sendiri, nikah, punya istri, punya anak. Nah, yang menjaga mereka itu semua siapa? Bukan orang itu, bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang menjaga barang yang kita miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini. Wala yubqi 'alaihi wujudahu. Dia tidak bisa membuat kekal keberadaannya. Falaisa lahu ta'thirun wala milkun haqiqi. Dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Dan dia tidak memiliki kepemilikan yang hakiki. Wa aydan fa innahu mutasarrifun fihi bil amri tasarruf al 'abd al ma'mur al manhi wal manhi. Begitu juga dari sisi yakni kegunaan. Ya. Dia enggak tidak boleh sembarangan menggunakan apa yang dititipkan kepadanya tentunya. Ya. Fa innahu mutasarrif, dia mempergunakannya bil amr, ya, sesuai dengan perintah, ya, sesuai dengan perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti tasarruf al abd al ma'mur al wal manhi, seperti perbuatan seorang budak hamba yang mendapatkan perintah dan larangan. Ya, enggak boleh misalkan kita punya fulus, misalkan punya duit, kemudian kita bakar. Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kita gunakan duit tersebut, fulus tersebut yang Allah amanahkan kepada kita, kepada apa? Kepada kebaikan. Untuk nafkahi anak istri, untuk sedekah, untuk jihad fi sabilillah, untuk hal-hal kebaikan. Tak boleh kita gunakan titipan Allah Subhanahu wa taala ya untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh kita mubazirkan. Tidak boleh kita punya harta kemudian kita mengadakan acara pesta-pesta dan mubazir. Ya, sedangkan di sana masih ada orang yang membutuhkan. Di sana ada orang-orang miskin, anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Tak boleh. Tak boleh kita sia-siakan harta. Kita bikin yakni semacam kertas ya, pengumuman ya, kemudian ditebarkan sana kemari yang menghamburkan puluhan juta. Buat apa maksudnya? Ya. Dihambur-hamburkan. Jadi sampah. Nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasarruful mulak. Bukan seperti tasarrufnya orang-orang yang memiliki secara hakiki para raja misalkan, ya. Atau mulak orang yang memiliki dengan kepemilikan yang penuh. Walihada la yubahu lahu min at-tasarrufati fihi illa ma wafaqa amru atau amra malikihi al-haqiqi. Oleh karena itu tidak dibolehkan, tidak dihalalkan baginya yakni mempergunakannya di kecuali di dalam perkara yang sesuai dengan perkara zat yang memilikinya secara hakiki. Ya, zat yang memilikinya secara hakiki. Ini yang pertama. Ini pokok agung yang pertama. Kalau seorang hamba mengerti pokok agung yang pertama ini dasar dari kebaikan, dia akan mendapatkan hiburan di hatinya. Ya. Apa itu? Tadi yang pertama. Diri kita, keluarga kita, harta kita milik siapa? Milik Allah secara hakiki. Milik Allah secara hakiki. Yang ada pada kita, keluarga kita dan harta benda kita bahkan diri kita ini merupakan apa? Titipan semata dari Allah Subhanahu wa taala yang cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan ambil dari kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan ambil dari kita. Ya. Lebih pasti daripada matematika. 1 tambah 1 2. Ya. Ini lebih pasti. Ya. Ah ini. Ini yang harus kita yakini ma'rifah, suatu ma'rifah yang lebih besar daripada apapun. Aslun azim. Aslun azim. Ibnu Qayyim berkata aslun azim. Ya. Baik. Sekarang kita masuk yang kedua, wathani. Asal pokok yang kedua dari pokok yang besar adalah apa? Anna masiral abdi wa marja'ahu ila Allah maulahu al-haq. Wa la budda an yukhallifa ad-dunya wara'a dhahrihi wa yaji'a rabbahu. Yani wa yaji'a, kenapa? Karena ada an. Wa yaji'a rabbahu kama khalaqahu awwal marratin bila ahlin wala malin wala ashiratin walakin bil hasanati was sayiat fa idza kanat hadhihi bidayatul abdi wa ma khawalahu wa nihayatuhu fa kayfa yafrahu bi mawjud aw ya'sa ala mafqud fa fikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'zami ilaji hadha ad-da'. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, pokok yang kedua, pokok azim yang kedua, anna masir al-abdi wa marja'ahu ila Allahi maulahu al-haq. Bahwa kembalinya hamba marja'nya hamba adalah kepada Allah, maulahul haq, pelindungnya yang hak. Dikembalinya kita semua kepada Allah semata. Lihat, inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, dan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un memiliki makna yang sangat besar. Dan yang kita selalu ingat, inna lillah, inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, kita milik Allah. Ya? Wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kedua, bahwa masirul abd wa marji'ahu ilallah. Semua kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walabud, kata beliau. Dan ini mesti. Ya? Seorang hamba akan meninggalkan dunia wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Di belakang punggungnya. Wa yaji'a rabbahu, dan dia datang menghadap Rabbnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia menciptakannya awal marah pertama kali. Datang tanpa membawa apa-apa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan juga tanpa memiliki apapun. Bila ahlin, wala malin, wala ashirah, tanpa yakni tanpa istri, tanpa anak, tanpa harta, dan tanpa keluarga, wala ashirah. Walakin bil hasanati wassayiat, tetapi dia datang membawa kebaikan-kebaikan dan membawa keburukan-keburukan dari apa-apa yang telah dia lakukan. Bil hasanat wassayiat. Apabila permulaan dari hamba adalah seperti ini, dan apa yang dia usahakan untuk dirinya adalah seperti ini, dan akhirnya, nihayatnya adalah seperti ini, fakaifa yafrahu bimawjud, maka bagaimana dia terlalu gembira dengan apa yang ada, ya? Au ya'sa ala mafqud, atau bersedih dengan apa yang dia tidak miliki. Fa fikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'zami ilaji hadha ad-da'a. Pemikiran seorang hamba selalu dalam mabda dan dalam ma'ad, yakni permulaan hidupnya dan akhir hidupnya, merupakan obat yang paling besar dari penyakit ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini pokok yang kedua. Ya, pokok yang kedua, pokok yang sangat agung, yang apabila hamba mengetahuinya, maka dia akan terhibur dari musibahnya. Terhibur dari musibahnya. Dan saya yakin-yakinnya apabila kita mengetahui dua pokok yang agung ini, maka tidak akan pernah bunuh diri. Ya. Bunuh diri adalah orang-orang yang hanya terjadi pada orang-orang yang tidak punya iman, ya, tidak ngerti dua pokok ini. Ya. Pelajaran yang sangat besar dari perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Ibnu Qayyim rahimahullah berkata apa? Berkata, fa innaha tatadhammanu aslaini azimain. Kalimat ini mencakup dua perkara, dua pondasi yang sangat besar. Buat pondasi yang sangat besar. Kita lanjutkan. Wa min ilajihi, di antara ilaj adalah an ya'lama ilma al-yaqini anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, di antara obat, ya, yang bisa meringankan musibah atau menghilangkan musibah atau menghibur diri dari musibah adalah seseorang harus mengilmui dengan ilmu yakin bahwa apa yang menimpa dari musibah, ya, apa musibah apapun yang menimpanya, ya, pasti terjadi kalau Allah menghendakinya. Dan apapun yang tidak akan menimpanya tidak akan terjadi. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah yang ada di atas muka bumi, begitu juga pada diri kalian, ya, melainkan sudah ada pada kitab Lauh Mahfuz, ya, sebelum kami menciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Likai la ta'saw, supaya kalian tidak berduka cita atas apa yang luput, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Wa min ilajihi, dan di antara obat, ya, di antara obat kata beliau adalah an yanzura ila ma usiba bihi fayajid rabbahu qad abqa alayhi mithlah aw afdal minhu wadakhara lahu in sabara wa radiya ma huwa a'dham min fawati tilka al-musiba bi ad'afin mudha'afah wa annahu law sya'a laja'alaha a'dham mimma hiya. Dan dia melihat apa yang menimpanya dari musibah, dan dia mendapati Rabbnya telah menyisakan padanya sesuatu yang semisalnya atau yang lebih utama darinya, dan telah menyimpan untuknya apabila dia sabar dan ridha sesuatu yang lebih besar dari tidak adanya musibah tersebut dengan berlipat-lipat kali lipatnya ini, berlipat-lipat ganda, ya. Dan seandainya Allah kehendaki, maka akan dijadikan lebih besar dari itu. Wa min ilajihi, dan di antara ilajnya, di antara obatnya adalah an yudfi'a nara musibatihi bi bardi at-ta'assi bi ahli al-masa'ib. Memadamkan api musibah dengan apa? Dengan air atau dengan yakni embun, ya. Dengan, saya terjemahkan air saja, ya. Dengan air at-ta'assi, caranya dengan cara apa? Dengan beruswah, ya. Dengan air beruswah, ya. Dengan mengambil contoh bi ahlil masaib, dengan orang-orang yang tertimpa musibah juga. Wal ya'lam, hendaknya dia tahu, annahu fi kulli wadin banu Sa'ad, bahwa di setiap lembah ada anak-anaknya Sa'ad. Ada anak-anaknya Sa'ad. Ya. Maksudnya adalah, hendaknya dia tahu bahwa di setiap lembah, di setiap tempat, ada orang yang semisal dengan dia yang mendapatkan musibah. Ya. Kalimat, fi kulli wadin banu Sa'ad, ini adalah masal. Ya, masal, apabila kita belajar ilmu adab dalam bahasa Arab, ya, ada pelajaran masal, ya, pelajaran masal ilmu. Ketika kita belajar ilmu sastra di bahasa Arab ada pelajaran masal, ya. Di sini dikatakan fi kulli wadin banu Sa'ad. Di setiap tempat ada orang yang semisal dengan kita, ya. Ini masal adalah diperuntukkan untuk apa? Untuk listiwa'il qom fi syarri wal makruh. Yani kesamaan suatu kaum dalam keburukan asalnya, asal masal ini, ya. Setiap kaum di setiap tempat, ya, memiliki sifat yang sama, tidak beda, ya. Masal ini awalnya adalah terjadi pada seorang yang bernama Adbat bin Quray As-Sa'di. Orang ini adalah pemimpin dari suatu kaum, ya. pemimpin kaumnya, pembesar kaumnya. Nah, dia melihat dari kaumnya bahwa kaumnya ini tidak menghargainya, tidak menghormatinya, kurang ajar lah pada dia. Ya. Farohala anhum, maka abad ini pergi meninggalkan kaumnya, kemudian masuk dan tinggal di daerah yang lain, melihat kaum yang lain. Faro'ahum yaf'aluna bi asyrafihim fi'ala qaumihi bihi. Dia melihat apa? Dia melihat mereka, ya, manusia yang dia tinggal di tempat yang baru tersebut, ternyata sama perbuatannya. Kurang ajar sama pemimpinnya. Kurang ajar sama ketuanya. Tidak punya adab, tidak menghormati, tidak menghargainya. Seperti apa yang dia hadapi, apa yang dia rasakan kepada kaumnya, apa yang dia rasakan dari kaumnya, ya, di mana kaumnya tidak menghargainya, tidak menghormatinya, atau kurang ajar padanya. Kemudian dia pindah ke yang lain, pindah ke tempat yang lain. Di tempat yang lain juga mendapati kaum di tempat tersebut kurang ajar sama sama pemimpinnya, sama yakni ketuanya, ya, sama roisnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia kembalilah kepada kaumnya, pulang kepada kaumnya, ya, pulang kepada kaumnya, dan dia berkata, ainama uwajjihu alqa sa'dan, dimanapun saya berada, saya berjumpa dengan Sa'ad, saya berjumpa dengan Sa'ad. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, kemudian direwetkan, dia berkata, berkataan dia, fi kulli wadin banu Sa'ad, fi kulli wadin banu Sa'ad, ya, di setiap lembah itu ada banu Sa'ad, ada anak-anaknya Sa'ad. Dia ngomong seperti itu, ya, dia ngomong seperti ini, maksudnya di setiap tempat itu sama, kaum itu sama, ya, kaum itu sama. Artinya begini, artinya orang memiliki masalah yang sama. Ada seseorang berada di sebuah tempat, kemudian dia menghadapi masalah, dia lari dari masalah, dia lari dari masalah, dia kira bahwa lari dari masalah dia tidak akan menghadapi masalah yang lain. Ini salah. Ketika dia lari dari masalah, pergi ke sebuah tempat, atau dia menghindari masalah itu, dia akan menjumpai masalah yang lain. Dan di tempat barunya dia akan menjumpai masalah lain. Nah itu. Ya. Oleh karena itu, ini pelajaran penting bagi siapapun kita. Apakah kita sebagai pemimpin atau rakyat? Apakah kita sebagai guru atau murid? Ketika ada seorang murid misalkan datang ke sebuah pesantren, datang ke sebuah sekolah, dia menghadapi masalah. Di pesantren tersebut menghadapi masalah, menghadapi ujian, dan seterusnya. Waduh, gak enak ya ternyata pesantren ini. Akhirnya dia apa? Pindah, cari pesantren yang lain. Ternyata sama, dia hadapi begitu. Cari lagi pesantren yang lain, ternyata sama. Cari lagi, ternyata sama. Cari lagi, ternyata sama. Akhirnya apa? Dia gak punya ilmu, dan dia bodoh, dan umur dia semakin tua, dan akhirnya gak punya apa-apa. Begitu juga seorang guru. Kasusnya misalkan dia berada di sebuah tempat, dia ngajar, kemudian menghadapi masalah. Orang yang gak kuat, dia akan pindah. Di situ ada masalah lagi, dia akan pindah lagi. Ada masalah lagi, pindah lagi. Ada masalah lagi, pindah lagi. Begitulah manusia, sama. Ya, oleh karena itu ini masal. Masal, ya, yang sangat bagus sekali, yakni fi kulli wadin banu Sa'ad. Fi kulli wadin banu Sa'ad. Di setiap lembah itu ada banu Sa'ad. Artinya, keburukan orang itu sama. Ya, ini masal listiwa'il qawmi fi syarri wal makruh. Perumpamaan yang digunakan dalam kesamaan suatu kaum dalam permasalahan, yakni keburukan mereka. Kita lanjutkan. Ya, jadi padamkan api musibah dengan apa? Dengan melihat orang lain. Dengan melihat musibah yang dihadapi oleh orang lain. Wal yanzur yamnatan fahal yara illa mihna. Hendaknya dia melihat sebelah kanan. Sebelah kanannya, maka dia pun tidak akan melihat melainkan ujian. Thumma liyataf yusratan fahal yara illa hasra. Kemudian dia menoleh sebelah kirinya, maka dia pun tidak melihat melainkan apa? Melainkan yakni ujian, hasra. Hasra yakni penyesalan. Penyesalan, penyesalan. Ya. وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلا. Dan sesungguhnya kalau dia betul-betul mencermati, memperhatikan alam ini, maka dia tidak melihat pada mereka melainkan orang yang sedang mendapatkan yani musibah, ujian. Yani setiap orang ada ujiannya. Ya. Imma bi fawati mahbubin aw husuli makruhin. Bisa jadi ujian yang dihadapi oleh seseorang itu karena dia ditinggal oleh orang yang dia sukai, atau luput darinya sesuatu yang dia inginkan, atau seseorang yang sedang mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya. Wa anna syururad dunya ahlamun naumin. Dan syurur, yakni keburukan-keburukan dunia ini adalah bunga-bunga tidur. Au kadhillin zailin, atau seperti bayangan yang akan hilang. Bayangan yang hilang, atau zil adalah naungan, ya, bayangan yang menaungi kita kemudian hilang, ya, itu. In adhakat qalilan abkat kathiran, apabila yakni membuat orang bisa tertawa sedikit akan membuat dia setelah itu menangis dengan tangisan yang banyak. Wa in sarrat yawman sa'ad dahra, apabila suatu hari bikin dia bahagia, ya sepanjang masa dia akan mendapatkan keburukan. Yani keburukan yang didapati banyak sekali. Maksudnya seperti itu. Wa in matta'at qalilan mana'at tawilan. Apabila dikasih kesenangan sedikit, ya, maka dunia itu akan memberikan apa? Memberikan yakni akan mencegah, menahan dengan sesuatu yang banyak, yang lama. وَمَا مَلَأَتْ دَارًا خَيْرَةً إِلَّا مَلَأَتْهَا عَبْرَةً. Tidak ada, tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan khairah, dengan kebaikan, melainkan juga akan dipenuhi dengan tangisan. Abrah, tangisan. وَلَا سَرَّتْهُ بِيَوْمِ سُرُورٍ إِلَّا خَبَّأَتْ لَهُ يَوْمَ شُرُورٍ. Tidaklah memberikan kepada seorang ya, di suatu hari dengan hari yang bahagia, melainkan akan disusul dengan hari yang tidak membahagiakan, yakni hari kecelakaan. Qala Ibnu Mas'ud, hari keburukan maksudnya. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu an, li kulli farhatin tarhatun, wa ma muli'a baitun farahan illa muli'a tarahan. Maksud berkata, setiap farha, setiap kebahagiaan, pasti ada kesedihan. Dan tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan kebahagiaan, melainkan setelah itu akan dipenuhi dengan kesedihan. Tarah, tarah artinya huzun. Ya. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin berkata, ma kana dhahikun qat illa kana min ba'dihi buka. Tidak ada kesenangan, tidak ada tertawa melainkan akan disusul dengan tangisan. Tidak ada ketertawaan melainkan akan disusul dengan tangisan. Tertawa itu pasti akan disusul dengan tangisan. Ini dunia, isi dunia seperti itu. Ya. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita mengeluh. Ya, sebagian penyair menyamakan dunia itu seperti wanita hamil. Seperti wanita hamil. Ya. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Karena tidak tahu. Ya. Ini barangkali yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Dan seperti yang saya katakan bahwa kaidah ini penulis berpanjang-panjang berbicara masalah ini sampai beberapa lembar. Oleh karena itu kita akan baca pelan-pelan satu persatu dari apa yang ditulis oleh beliau dan apa yang beliau nukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dari nasihat-nasihat ulama, di mana kesimpulannya kita harus apa? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam menghibur diri dari apa yang dihadapi dari musibah-musibah dunia ini adalah kembali kepada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mengandung dua asal yang sangat agung yang sebagai hiburan. Jadi apabila seorang hamba yakni mengetahui dua hal ini, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, terhibur dari apa? Dari musibahnya. Ya, tidak ada hiburan kecuali dengan hal ini. Ya, sebagian orang cari hiburan dengan musik, dengan meminum pil, dengan minum yakni narkoba dan seterusnya seterusnya. Ini bukan hiburan. Ya, hiburan itu adalah pengetahuan seorang hamba tentang dua pokok yang besar ini. Apabila ada di hati seorang hamba, dia akan bahagia. Ini inna lillah, pertama inna lillah. Kita ini milik Allah. Diri kita, harta kita, mal keluarga kita milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah. Kemudian wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya adalah kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Apapun yang ada pada kita, apapun yang ada pada Anda dari semua kekayaan harta yang sangat melimpah, hakikatnya Anda miskin. Hakikatnya kita miskin, tidak punya apa-apa. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan kami atau kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Yala Kurnaidi hafizahullah taala yang telah memberikan pembahasan dan syarah menjelaskan dari kaidah yang disebutkan di dalam kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj Salaf fi Tarbiyati wal Islah dalam poin yang ke-43, yaitu mengikuti atau meniti jalan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, dan tentunya senantiasa menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dalam setiap kondisi dan keadaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu fi, dan kita berikan kesempatan kembali kepada para pendengar untuk sesi selanjutnya soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus atau terkait dengan materi ini dalam permasalahan atau kasus yang mungkin Anda alami dalam kehidupan di dunia yang nyata ini, kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV ingin bertanya, kami persilakan di via telepon untuk pertanyaan yang tentunya terkait dengan materi dan pembahasan secara khusus. Iya, halo. Baik, kami angkat kembali atau sebelumnya dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bagaimanakah mengkompromikan antara kesabaran dengan musibah yang kita alami, di mana pada awal kali musibah terkadang kita dapatkan kondisi atau keadaan yang belum bisa menerima sepenuhnya, walaupun secara lisan kita sudah mengucapkan kalimat istirja tersebut. Apakah perasaan atau sikap yang dirasakan di awal musibah itu menghalangi nilai pahala atau keutamaan dari kalimat istirja tadi yang disebutkan oleh Ustaz? Barakallahu fik. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik. As-sabr, sabar itu kata ulama ya, menahan lisan dari keluhan, menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kalau orang mendapatkan musibah, sebagian kita melihat atau mendengar ada orang yang robek-robek, mencakar-cakar yakni mukanya sendiri ya, merobek-robek bajunya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak sabar. Ya. Jadi seseorang harus bisa menjaga dirinya. As-sabr itu al-habs. Habs itu memenjarakan diri, menahan diri dari sesuatu yang tidak yakni diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi mengkompromikannya adalah sangat sangat mudah kalau kita mengetahui definisinya. Kalimat yang tadi itu cenderung ke ridha. Ya, karena ridha itu adalah maqam di atas sabar. Maqam di atas sabar. Ya. Hati belum menerima. Misalkan hati belum menerima, tapi kita jaga lisan kita dan anggota badan kita dari apa? Dari berkata dengan perkataan yang murka, mengundang murka, dan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sabar, menahan, ya, menahan. Ini sabar. Nah, adapun tingkat yang sempurna ridha. Ridha ini menerima. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala apa? Allah berikan, takdirkan dari musibah. Apakah kematian anak atau kematian orang tua, ya, atau ditinggal suami atau istri, ridha. Ya, ridha. Dan ridha itu sabar itu inda shadmatil ula, ketika pertama. Ya. Di benturan yang pertama diam. Begitu. Kemudian ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang yang berkata saya sabar, tapi awalnya dia mengeluh, kemudian yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi, seperti mencakar-cakar tadi, merobek-robek baju dan seterusnya, memukul-mukul pipinya sendiri, badannya sendiri, ya, ini tidak sabar. Kemudian setelah itu dia bilang, ah, saya sabar. Oh, ini namanya terpaksa, bukan sabar. Sabar dari awal. Adapun misalkan hatinya belum menerima, sesuatu yang wajar, ya, karena ini musibah dan rata-rata manusia seperti itu. Nah, kemudian dia mencoba untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada tingkat yang maqam yang kedua tadi. Ya. Dan lebih hebat lagi kata Syekh Utsaimin, syukur. Ya, dia bersyukur kepada Allah dengan adanya musibah, derajat yang semakin naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pahalanya semakin banyak yang Allah berikan padanya. Ya, nah, ini. Jadi ini cara mengkompromikannya. Ya. Jadi sabar adalah tingkatan wajib. Ya, kemudian di atas itu yang sunnah adalah ridha. Ya. Dan sabar ini maksud adalah menahan diri, menahan lisan kita dari mengeluh, dari ngomel, ya. Kemudian juga sabar menahan diri dari anggota tubuh kita bertindak dan berbuat yang menunjukkan tindakan dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti misalkan memukul-mukul pipi, memukul-mukul badan, guling-gulingan di lantai misalkan gitu, teriak-teriak, kemudian robek-robek baju dan seterusnya. Nah, ini. Dan yang sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Pahala yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dan Allah puji mereka. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Nah, wa khairu barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, semoga ini bermanfaat dan Anda mendapatkan pencerahan yang menjadi lebih jelas bagaimana sikap atau apa yang harus kita lakukan dalam menjalani atau menghadapi musibah. Kami berikan kesempatan via telepon, silakan. Dari Aisyah, silakan. Baik, silakan Ukhti Aisyah. Halo. Iya, dengan Ukhti Aisyah di mana? Aisyah di lampu apa di Sidomulyo? Baik, silakan. Iya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Bapak, banyak sekali yang mengatakan yaitu tentang cinta, yaitu cinta, bukti kita cinta kepada Allah. Apakah benar orang yang dikatakan dia itu membuktikan cintanya kepada Allah, apakah benar-benar beliau itu tidak meninggalkan salat malam? Misalnya jika ada hamba Allah yang lain, misalnya beliau hanya melakukan salat malamnya itu jarang-jarang, apakah itu belum bisa dikatakan ia telah membuktikan cintanya kepada Allah, sedangkan orang itu hanya merutinkan salat witir saja, salat tahajudnya jarang-jarang? No. Apakah ini belum bisa dikatakan bukti cintanya kepada Allah? Sudah Bapak, hanya itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Aisyah di Sidomulyo. Silakan. Nah. Baik, barakallahu fiik. Tentang cinta, ya. Tentunya gini. setiap orang yang beriman mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ikhlas dan semakin banyak amalannya, semakin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lainnya. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu 'alayhi." Tidak ada sesuatu, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Jadi seorang hamba yang meninggalkan perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib, ini juga dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena misalkan dia belum mampu untuk menambah ibadah sunnahnya, ya, tetapi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita katakan orang yang tidak salat malam tidak mendapatkan cinta. Tidak kita katakan orang yang tidak melakukan salat-salat sunnah tidak mendapatkan cinta. Dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, tetapi cintanya berbeda dengan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang lebih dari itu. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri, ya, senantiasa terus melakukan apa? Sesuatu yang nawafil, yang sunnah, ya. Sehingga apa? Sehingga aku mencintainya dan cintanya lebih. Ya. Cintanya lebih. Nah, oleh karena itu cinta Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini tergantung dari ketinggian dan ketinggian seseorang, kemudian banyak dan sedikitnya amalan seseorang itu. Semakin imannya tebal, semakin ikhlasnya, semakin dia ikhlas, ya, semakin banyak beramal, tentunya semakin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat cinta mahabbah, mahabbatullah kepada hamba-Nya tentunya berbeda dengan cinta makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, cinta yang hakikiyah, yang tidak sama dengan cinta makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pada Ukti Aisyah dan juga bagi penanya yang mungkin bertanya tentang permasalahan ini, barakallahu fiikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Ya, dengan Doni Ustaz di daerah Tebet, lagi di jalan. Baik, silakan Pak Doni. Allah. Iya. Ustaz, ini ada pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran saya gitu ya, dan kesabaran mengenai fenomena kezaliman penangkapan ulama-ulama kita di Indonesia. Ya, saya melihatnya kezaliman dari apa ini, penguasa. Kalau di mendengar ceramah Ustaz kita mesti sabar, tapi kesabaran itu kan bagaimana ya, kasihan ulamanya gitu. Kalau kita sabar tanpa ada tindakan, ulamanya udah digebukin di penjara. Kalau misalnya kita diam aja gitu, bagaimana zaman Nabi Ustaz kalau ada fenomena seperti ini? Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Dani, barakallahu fiik. Baik, perlu diketahui bahwa sabar tidak diartikan dengan diam. Ya. Sabar tidak diartikan dengan diam. Ya, sabar tidak identik dengan selalu diam. Ya. Anda kasih contoh. Misalkan salah satu di antara kita diuji dengan, dihadapkan dengan orang yang zalim. Ya, misalkan saya punya motor, kemudian kita mau ngisi bensin, ya kan? Gak tahu, kita perhatikan kok kalau di pom bensin sana dengan duit sekian penuh, di sini kurang, misalkan sekian setengah liter atau apa namanya satu liter, ya. Kemudian kita lihat begitu dan kita yakin bahwa kita didolimi. Wah, ini didolimi nih, yakin saya yakin yakinnya, ya. Kita yakin. Apakah kita diam? Ah, tentunya kita tidak diam. Kita tegur, Mas, kok kenapa tadi saya kalau ngisi di sana penuh, di sini nggak penuh? Harganya sama. Kemudian saya lihat tadi tidak dari nol, misalkan. Dari sekian, kan gitu. Ya. Kita ngomong, kita nasihati, ya, kita ingatkan, ya, dan kita minta hak kita, ini tetap dalam koridor sabar. Tetap dalam koridor apa? Sabar. Ya, kita minta hak kita, ya. Tapi kita tidak apa? Tidak menunjukkan kepada orang yang mendolimi kita dengan sikap-sikap yang tadi, yang brutal, yang seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran. Gambaran yang Anda sampaikan. Ya. Tapi kalau misalkan tetap ternyata kezaliman itu tidak bisa kita ambil haknya, ya. Akhirnya dari awal tetap sabar. Tetap sabar sampai kita, yakni kalau misalkan tidak mendapatkan hak kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih hak yang sempurna di akhirat kelak. Itu maksud ana. Jadi, kesabaran tidak identik dengan yang namanya diam. Ya, tidak identik dengan namanya diam. Ya, tadi sabar itu adalah apa? Sabar itu menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang mengundang murka Allah. Ya, dari perbuatan dan perkataan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Ya. Tapi kalau kita misalkan kita ngomong, kita zikir, ya, kita mencegah kezaliman tersebut, nah, itu tidak menunjukkan kita tidak sabar. Tapi dengan cara-cara yang memang sesuai dengan, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam gariskan. Dan tentunya ini masalah yang luas, ya. Masalah yang luas. Terus kalau misalkan hak kita atau kezaliman tersebut tidak bisa tercegah, diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi tetap sabar. Tetap sabar. Setelah berusaha, misalkan tidak bisa terwujudkan apa yang kita inginkan, tidak bisa terwujudkan dari malapetaka yang kita tidak inginkan atau tetap datang, ya sabar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Semua kezaliman tidak akan pernah Allah biarkan. Luput di dunia, tidak luput di akhirat. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bertanya, atadruna mal muflis atau manil muflis? Tahukah wahai para sahabat, apa itu, yakni yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Ya. Oh, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, ada orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya mata', tidak punya barang, yakni barang-barang, tidak punya harta benda. Anggapan para sahabat dan anggapan kita bahwa orang kalau tidak punya apa-apa bangkrut, ya. Ya, kita lihat Rasulullah SAW. Kata Rasul, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakah. Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya, adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa amalan-amalan besar, solat, puasa, dan zakat, kata Rasul. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa duraba hadha wa akal mala hadha wa safaka dama hadha. Selain dia membawa amalan-amalan itu, amalan solat, puasa, zakat, nah, orang ini membawa amalan-amalan keburukan. Dikasih contoh sama Rasulullah SAW. Lal hasr, bukan pembatasan, tapi contoh-contoh yang diberikan sama Rasulullah SAW. Di antaranya, orang itu, kata Rasulullah SAW, telah mencela seseorang, ya, menuduh orang, ya, memukul orang, menumpahkan darah seseorang, mengambil harta seseorang tanpa hak. Ya, maka apa? Ketika di akhirat kelak orang ini berhadapan dengan orang-orang yang dia zalimi. Orang-orang yang dizalimi, yang pernah dicela, yang pernah diambil hartanya, yang pernah dipukul dan seterusnya, itu menuntut haknya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bayar dengan apa? Dia bayar kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka orang yang tadi dikasih dari kebaikannya, orang fulan dikasih kebaikannya, ini dikasih dari kebaikannya. Ternyata kebaikannya yang dia miliki habis. Orang yang didolimi masih banyak. Maka apa yang dilakukan? Dosa-dosa mereka diambil dan diberikan kepada orang ini. Sehingga orang ini tidak memiliki kecuali keburukan. Ya, fa in faniyat kata Rasul hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khutayahum fa turihat alaihi thumma turiha fil nar. Apabila yakni perkara sudah diputuskan, yang didolimi masih banyak, maka mereka, dosa-dosa mereka itu diambil, diberikan kepada orang ini, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka waliyahzubillah, dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, oleh karena itu ketika seseorang tahu ini, ya, dia akan sabar. Dia sabar dari apapun yang dia hadapi, ujian, musibah dan seterusnya. Kemudian dia mengharapkan disempurnakannya pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui sekali lagi bahwa sabar tidak berarti diam dari apa yang bisa kita lakukan. Ya. Tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Allah, cara-cara yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan yang dicontoh oleh Rasul kita yang mulia, yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah berikan yakni kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan urusan seluruh kaum muslimin, ya, dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Dan semoga Allah menjaga ulama-ulama kita dari mara bahaya dan menjaga kita semua. Dan mungkin sampai ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairah pada Al-Ustaz Abu Yana Qurnaidi Asi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materi ilmiah dan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi ini. Khafizah Azakumullah. Dan juga bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ikut mengikuti kajian kita mulai dari awal hingga akhir dalam pembahasan Al-Isbah Fi Bayani Manhajis Salaf Fi Tarbiyati Wal Islah. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan, baik telepon ataupun pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dan mengkaji kembali kaidah-kaidah terdapat dalam kitab ini di kesempatan pekan yang akan datang di setiap Kamis pagi jam 9 sampai dengan jam setengah 11. Demikian, dan kita mohon kepada Allah keistiqomah di atas sunnah dan juga kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan musibah di dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.